sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat cinta lagi seperti dahulu.